Kita masuk kepada bab yang keenam. Babnya adalah tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Tafsir tentang tauhid dan makna dari la ilaha illallah. Nah, sampai bab yang keenam ini namanya muqaddimah. Sampai bab yang keenam ini namanya muqaddimah. Kitab yang kita pelajari adalah Kitabut Tauhid. Kitabnya kan tebal ya kan? Ya enggak? Kitabnya tebal. Biasanya sebuah buku di awal-awal itu disebutkan kata pengantar, tujuan dia menulis buku, ya kan? Kemudian disebutkan kata pengantar muqaddimah. Kalau dia menjelaskan tentang sholat, disebutkan dulu sholat itu apa, rukun-rukunnya, gitu. Ada muqaddimah pengantar. Nah, ini Kitabut Tauhid ini isinya adalah tentang tauhid. Mana yang tauhid, mana yang syirik, isinya itu. Nah, kata pengantarnya adalah 6 bab di awal. 6 bab di awal. Bab pertama kemarin wajibnya tentang tauhid. Tauhid itu hukumnya wajib. Itu pengantar. Bab yang kedua, wajibnya tentang tauhid, itu wajibnya tauhid itu ada 7 dalil kemarin. Ada 7 dalil. Kemudian yang kedua, keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Dan bagaimana tauhid itu bisa menggugurkan dosa. Itu ada 5 dalil. Kemudian yang ketiga, man haqqaqa tauhid yadkhulul jannah, dakhala jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Orang yang mentahqiq, betul-betul mewujudkan tauhid, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu ada 3 dalil. Bab yang keempat, takut kepada syirik. Bab yang kelima, dakwah kepada tauhid yang barusan kita bahas. Takut kepada syirik itu 5 dalil. Dakwah kepada tauhid ada 3 dalil. Dan sekarang adalah tafsir tauhid ada 5 dalil. Setelah itu runtutan beliau menjelaskannya. Hukum tauhid itu wajib kata beliau. Kemudian apa sih keutamaan dari tauhid sehingga seseorang itu akan semangat belajar tentang tauhid, semangat dia karena sudah tahu keutamaan sesuatu. Dan keutamaan lebih khusus lagi masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Setelah dikasih motivasi semangat, ditakut-takuti. Bagaimana caranya tauhid ditakut-takuti? Yaitu bahayanya syirik, sehingga seseorang akan lebih semangat lagi untuk menjauhi syirik dan belajar tauhid. Kemudian setelah dia paham tentang tauhid, keutamaannya, dia takut tentang syirik, baru berdakwah. Ya kan? Nah, itu runtutannya. Berdakwah kepada tauhid, kemudian sekarang tafsir tentang tauhid. Apa sih arti hakikat dari tauhid tersebut? Ini disebutkan 5 dalil. Berarti total dalilnya sampai sekarang 12, 7 tambah 5, 12, tambah 3, 15, tambah 5, 18, tambah 3, 21, tambah 5, sekarang 26 dalil. Kalau kita hafal, Masya Allah, barokah. Sudah 26 dalil sampai sekarang. Nah, tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Di sini disebutkan ada 5 dalil. Dalil yang pertama, surat Al-Isra ayat 57. Kalau di buku itu Al-Isra ayat 57. Sebenarnya bagusnya itu dimasukkan 2 ayat. Al-Isra ayat 56 sampai 57. Nah, itu bagusnya. Nanti antum cari bunyinya bagaimana, ana bacakan ayat yang 56 kemudian 57. Ayat yang 56 Allah mengatakan, "Qulid'ul ladzina za'amtum min duni." Katakanlah, ibadahilah orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, kata Allah, ibadahilah orang-orang yang kalian sembah selain Allah. Fala yamlikuna kashfad durri ankum. Mereka semua tidak bisa menghilangkan mudarat bahaya yang menimpa kalian sedikit pun. Terserah kalian itu, silakan berdoalah, mintalah kepada orang-orang yang kalian sembah selain Allah. Tapi semua sesembahan itu enggak bisa menolak bahaya bagi kalian. Wala tahwila, dan juga tidak bisa merubahnya. Jelas ya? Ayat 56 Allah mengatakan bahwasanya kesyirikan kalian itu batal, tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena yang kalian sembah enggak bisa berikan manfaat, enggak bisa menolak mudarat. Jelas? Kemudian ayat yang ketujuh, ulaikal ladzina yad'un. Mereka orang-orang yang kalian ibadahi tersebut, alladzina yad'un, adalah orang-orang yang beribadah. Ini orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menolak. Maka Allah sebutkan di sini, orang-orang yang kalian sembah selain Allah, apa yang mereka sembah? Mereka kan nyembah patung. Patung itu bukan semata-mata patung kosong. Patung yang mereka sembah adalah perwujudan orang-orang soleh. Orang-orang soleh sebelum mereka, untuk mengenang bagaimana kesolehan mereka, kesungguhan mereka dalam beribadah, dibikin patung. Ketika melihat wajahnya, teringat, oh ini orang soleh dulu nih. Jelas ya? Jadi yang mereka sembah sebenarnya bukan patungnya, tapi gambaran, dibikinlah patung. Jadi sebenarnya yang mereka sembah adalah orang-orang soleh tersebut. Allah katakan, orang-orang yang kalian sembah tersebut, orang-orang soleh, ataupun para nabi, ataupun para malaikat, yada'un, mereka juga yada'un, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghun, mereka juga meminta, mencari, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, kepada Rabb mereka, perantara-perantara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab, mana di antara mereka yang lebih dekat? Wa yarjuna rahmatahu, yang kedua, mereka juga berharap rahmat Allah, yaitu surga Allah. Wa yaqafuna azabah, dan takut kepada azab Allah. Inna azaba rabbika kana mahzura, sesungguhnya azab Allah itu adalah sangat pedih, sangat menyakitkan. Perhatikan, antum butuh pemahaman yang jeli di sini. Judul babnya apa? Tafsir tauhid. Apa sih arti tauhid? Nah, itu yang harus kita letakkan dulu di kepala kita nih. Pertanyaannya, apa sih tauhid itu? Dijelaskan oleh Syekh dengan membawakan ayat. Judulnya tafsir tauhid. Menafsirkan tauhid. Kenapa sih tauhid harus ditafsirkan? Kenapa tauhid harus ditafsirkan? Jawabannya, banyak orang yang sudah salah paham tentang tauhid. Ketika kita tanya, Bapak muwahhid ya? Muwahhid insyaallah. Apa yang muwahhid? Apa yang muwahhid? Coba antum tanya. Antum tanya gitu kepada masyarakat dekat-dekat. Antum coba tanya, apa yang tauhid? Coba tanya. Bisa enggak dia jelaskan? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Makanya kadang-kadang manusia itu tahu sebuah nama, tapi dia enggak tahu hakikat dari nama tersebut. Sama dengan jihad. Kadang-kadang jihad itu sudah salah artinya. Turun misalnya demo kepada pemerintah, turun di jalan-jalan, itu jihad kata mereka. Benar enggak? Enggak benar. Walaupun dia pakai kata jihad, tapi itu bukan jihad secara syar'i. Nah, di sini kita juga memahami apa arti dari tauhid tersebut, dijelaskan melalui dalil-dalil oleh penulis. Ada 5 dalil. Dalil pertama, ayat 56 sampai 57 surat Al-Isra. Sisi pendalilannya. Ini sisi pendalilan yang penting. Tafsir tauhid. Dalil pertama Al-Isra ayat 56 sampai 57. Sisi pendalilannya, satu, ayat 56, Allah membatalkan ibadah mereka pada selain Allah, bahwa itu semua tidak ada manfaatnya. Sisi yang kedua, orang soleh yang mereka sembah selain Allah adalah hamba Allah yang satu beribadah kepada Allah, Allah melalui amal soleh. Yang kedua, berharap rahmatnya. Yang ketiga, takut azabnya. Nah, ini sisi pendalilannya ayat pertama nih. Judulnya tafsir tauhid. Apa sih arti tauhid? Karena enggak semua orang itu akan paham arti dari tauhid. Kewajiban kita adalah tauhid, sebagaimana kemarin Anda singgung. Apa? Yang mendakwahkan tentang tauhid itu bukan cuma orang-orang yang bermanhaj salaf. Orang-orang yang di luar itu juga berdakwah tauhid. Bahkan ngasih nama pondok juga at-tauhid misalnya kan. Misal ini misal aja. Mendakwakan tauhid juga mereka. Tetapi bedanya salafiyun, ahlussunnah wal jamaah, ulama-ulama salaf dengan mereka, bedanya itu apakah ketika mereka dakwah tauhid itu cuma secara global ataukah mereka juga perinci secara mendetil satu persatu. Nah, itu letak perbedaannya. Mereka memang bicara tauhid, kewajiban kita tauhid, kita hidup untuk tauhid, kita mati untuk tauhid. Mereka bilang begitu kan? So, pertanyaannya, pernahkah mereka perinci satu persatu tauhid itu apa bentuknya? Kemudian syirik itu bentuknya yang bagaimana? Mana yang syirik besar, mana yang syirik kecil? Konsekuensinya seperti apa? Pernah enggak mereka perinci? Ya, enggak pernah. Itu bedanya. Jadi kita ketika belajar tentang tauhid enggak bisa cuma secara global, enggak bisa, itu enggak cukup. Tapi harus juga kita perinci. Orang yang cuma paham tauhid secara global mujmal, hasilnya nanti ini. Bang, hati-hati tauhid, Bang. Tauhid lah artinya. Itulah. Dia enggak paham orang yang bertauhid itu seperti apa? Kewajibannya bagaimana? Keutamaan tauhid itu apa? Konsekuensinya kalau seseorang enggak bertauhid itu apa? Dia enggak tahu secara terperinci. Makanya sekarang kita belajar secara mendetail agar kita betul-betul paham apa itu tauhid. Nah, pertama yang dijelaskan oleh Syekh penulis arti dari tauhid dulu sebelum nanti masuk kepada bab yang lebih khusus lagi tentang bentuk-bentuk syirik dan tauhid. Nah, disebutkan surah Al-Isra ayat 56 sampai ayat 57. Qul du'al ladzina za'amtum min dunillah fala yamlikuuna kashfad dhurri 'ankum wala tahwila. Semua yang kalian seru selain Allah itu enggak bisa berikan manfaat. Nah, sisi pendalilannya Allah batalkan ibadah mereka kepada selain Allah. Orang yang bertauhid, tauhid artinya tidak beribadah kepada selain Allah. Paham ya? Berarti sisi pertama, tauhid artinya enggak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan an-nafyu. Menafikan peribadatan kepada selain Allah. Jelas. Nah. Kemudian, orang-orang soleh yang mereka sembah. Ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Wa yarjuna rahmatan wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang kalian sembah selain Allah itu, siapa yang mereka yang sembah? Itu orang-orang soleh mereka. Bisa juga para nabi, bisa juga para malaikat. Intinya orang-orang soleh yang mereka sembah. Kalian itu menyembah selain Allah. Yang kalian sembah itu orang soleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita bahasakan bebas ini. Siapa sih mereka? Mereka adalah hamba Allah juga. Nah, mereka itu hamba Allah juga. Apa yang mereka lakukan Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 57. Mereka itu yad'una ila rabbihimul wasil. Yad'una ila rabbihimul wasilah. Mereka beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Orang-orang soleh itu beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian kenapa beribadah kepada mereka? Ini kebodohan kalian. Kata Syekh Utsaimin, ini safa. Kebodohan orang musyrik tatkala beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Yang mereka sembah itu beribadahnya kepada Allah. Kenapa mereka menyembah orang yang juga beribadah kepada Allah? Harusnya kalau dia itu cerdas, beribadahnya kepada Allah langsung. Jelas ya? Wa yarjuna rahmatahu. Orang-orang soleh itu juga berharap rahmatnya Allah, surganya Allah, ampunan, pertolongan Allah. Kalian kenapa beribadah kepada mereka? Mereka mintanya kepada Allah. Kenapa kalian minta kepada mereka? Nah, itu sisi bantahannya. Kemudian yang ketiga, mereka juga ya khaufuna azabah, takut juga kepada azabnya Allah. Mereka yang kalian ibadahi itu takut kepada siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlindung kepada Allah. Lah kalian kenapa beribadah kepada mereka? Jelas ya? Nah, sisi yang kedua ini berarti beribadah hanya kepada Allah. Kalau ini tidak beribadah kepada selain Allah. Yang ini beribadah hanya kepada Allah, yang kita namakan dengan al-isbat. Al-isbat. Kalau antum yang dulu pernah belajar usul Selasa dengan Qawaidul Arba, sering kita ulang antara an-nafyu wal isbat. Ini adalah rukun la ilaha illallah. Dia jelaskan secara ringkas, la ilaha illallah. La ilaha illallah ini yang kita kenal. Apa sih arti la ilaha illallah itu? La ilaha itu namanya nafyun. Nafyun, meniadakan. Nafi itu meniadakan. La ilaha, tidak ada ilah. Ilah artinya sesembahan yang diibadahi. Ilah artinya yang diibadahi. Berarti terjemahannya tidak ada yang diibadahi sama sekali. Jelas? Rukun yang kedua, isbat, menetapkan. Kalau yang pertama menafikan, meniadakan, mengosongkan, sekarang yang kedua menetapkan. Siapa yang ditetapkan? Illa, kecuali Allah, hanya Allah saja. Jadi terjemahannya bagaimana? Tidak ada yang diibadahi satu makhluk pun kecuali hanya Allah saja. Itulah arti tauhid. Enggak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafyu wal isbat, ini dua rukun tauhid. Seseorang tidak bisa dikatakan dia muwahhid kecuali harus terpenuhi dua rukun. Pertama, dia harus menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, dia harus kufur, mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Ketika ada orang yang berbuat ibadah untuk selain Allah, dia harus ingkari. Gak boleh dia terima. Misalnya ada orang yang nyembelih sapi untuk sungai. Ya gak masalah, ya kan sesuai adat. Perhatikan, dia gak melakukannya. Si A ini gak ikut-ikutan adat tersebut. Dia gak ikut-ikutan. Tapi dia berkata, itu kan gak masalah. Itu cuma sekedar adat. Perhatikan antum, dia beribadah hanya kepada Allah. Ya kan betul, si A beribadah hanya kepada Allah. Tapi perbuatan si tersebut gak dia ingkari. Gak bermanfaat tauhidnya. Jelas ya? Enggak cukup cuma beribadah kepada Allah saja, tapi juga harus kita ingkari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Orang nyembelih untuk selain Allah kita ingkari. Enggak boleh kita dukung. Kita katakan ini sesuai adat untuk melestarikan adat budaya, ini tidak sah tauhid seseorang tersebut. Karena tauhid harus ada menafikan dan ada menetapkan. Cepatannya. Sering kita jelaskan. Nah, ini nah nafyu itu Al-Isra ayat 156. Tatkala mereka beribadah kepada selain Allah, enggak ada manfaatnya. Itu berarti enggak usah beribadah kepada selain Allah. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Yang ini menetapkan isbat. Orang-orang soleh tersebut beribadahnya hanya kepada Allah, minta rahmatnya, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah. Kemudian lanjut kepada dalil yang kedua. Dalil yang kedua, surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Azanullah modal. Ini kita lanjutkan setelah azan. Nah, sekarang kita lanjut pada dalil yang kedua tentang tafsir dari tauhid ini. Apa sih yang dimaksud dengan tauhid tersebut? Dalil yang kedua, surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani, sesungguhnya aku, kata Ibrahim, bara'un, bara' artinya berlepas diri, mengingkari, bara'un mimma ta'budun, mengingkari, berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, yang kalian ibadahi, illalladhi, kecuali zat yang fatarani, menciptakanku, fainnahu sayahdin, karena sesungguhnya dia akan memberikanku hidayah. Mana sisi pendalilannya yang menunjukkan tentang makna tauhid la ilaha illallah tersebut? Sisi pendalilannya itu mirip dengan dalil yang pertama. Yang pertama sisinya adalah innani bara'un mimma ta'budun. Bara' mimma ta'budun. Yang kedua, illalladzi fatarani. Dua adalah surat Az-Zukhruf. Ayat berapa tadi? 26 sampai 27. 26 sampai 27. Mana sisi pendalilannya? Sisinya satu, innani, innani bara'un mimma ta'budun. Innani bara'un mimma ta'budun. Aku bara'un, berlepas diri, mimma ta'budun. Kira-kira bara' ini lafaz ini nih, artinya tahu kan tadi kan, aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ini tuh sama dengan yang la ilaha atau sama dengan illallah? Maknanya itu sama dengan la ilaha atau dengan illallah? La ilaha, tidak ada ilah. Di sini aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Tidak ada yang diibadahi. Jadi maksudnya ini adalah tidak ada yang diibadahi. Jelas ya? Berarti ini masuk poin nafyun. Nafyun ini, nafyun. Menafikan sesembahan selain Allah. Jadi enggak ada semua yang diibadahi selain Allah. Enggak ada tuh. Contohnya begini. Contohnya kalau bahasa yang ringannya, la rajula fil fasli atau la rajula fil masjid. La rajula, tidak ada laki-laki fil masjid, di dalam masjid, illa zaidun, kecuali Zaid. Antum terjemahkannya bagaimana? Enggak ada laki-laki di masjid kecuali Zaid. Bahasa yang mirip apa? Yang di masjid hanya Zaid saja. Jelas kan? Ada enggak orang lain selain Zaid? Ada enggak orang lain? Dia udah enggak bilang, udah bilang enggak ada orang lain kecuali hanya Zaid. Berarti kalau bahasa lainnya, yang ada di masjid hanya Zaid saja. Begitu juga, enggak ada yang diibadahi, enggak ada sama sekali yang diibadahi kecuali Allah. Terjemahannya, yang diibadahi hanya Allah saja. Nah, gitu. Jadi kalau ada seseorang itu beribadahnya kepada Allah, juga dia berikan ibadah kepada selain Allah, ini tidak sah tauhidnya. Jadi murni ibadah itu hanya untuk Allah saja, enggak ada satupun. Semuanya kita nafikan. Nah, ini dalil apa tafsirnya disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Innani bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, kata Nabi Ibrahim. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang keduanya. Illalladzi fatarani. Illalladzi fatarani. Fatara, fatara artinya menciptakan. Menciptakan. Kalau kita bahasa mudahnya, kembalinya ke sini lagi. Tidak ada aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi kecuali hanya Allah saja. Kecuali yang menciptakanku. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Sama enggak? Sama. Jadi rukun tauhid adalah an-nafyu wal isbat. Al-isbat. Jadi dia menafikan, meniadakan semua bentuk ibadah kepada selain Allah, dan dia tetapkan hanya Allah yang diibadahi. Jelas ya? Sekarang kita tambah faedahnya. Di sini disebutkan fatoroni yang menciptakan. Kalau di sini dia pakainya Allah gitu kan? Kan bisa saja kita bilang innani bara'u mimma ta'budun illallah. Bisa enggak? Kalau bukan Al-Qur'an bisa enggak? Kalau bukan Al-Qur'an bisa, kalau Al-Qur'an enggak boleh. Bisa aja kita bilang aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi illallah, kecuali hanya kepada Allah. Bisa enggak? Bisa kalau dibilang Allah. Tapi Allah pakai Nabi Ibrahim makainya illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Apa faedahnya? Nah, ini kita sebutkan. Faedahnya apa? Faedahnya dua. Faedahnya ada dua. Satu faedahnya untuk dalil kenapa hanya Allah yang berhak diibadahi. Karena Allah yang menciptakan. Sisi yang kedua, membatalkan ibadah kepada selain Allah karena mereka bukan pencipta hanya pencipta yang berhak diibadahi. Nah, ini faedahnya. Kenapa Nabi Ibrahim bilangnya aku mengingkari berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi kecuali yang menciptakanku saja, itu yang aku ibadahi. Faedahnya pertama, sebagai dalil kenapa hanya Allah yang berhak diibadahi. Kenapa hanya Allah yang berhak diibadahi? Disebutkan dalilnya karena Allah lah yang menciptakan kita. Jelas ya? Karena Allah yang menciptakan kita, maka dialah yang paling berhak diibadahi. Yang kedua faedahnya, untuk membatalkan ibadah kepada selain Allah. Alasannya kenapa? Karena mereka yang kalian ibadahi tersebut tidak menciptakan. Bukan pencipta kalian, bukan pencipta alam semesta. Karena mereka bukan pencipta, mereka enggak punya hak untuk kalian ibadahi. Jelas ya, cerdas. Nabi Ibrahim berhujjah, cerdas di depan orang-orang kafir. Dan banyak ceritanya bagaimana Nabi Ibrahim itu berdebat dengan orang-orang kafir. Ini dua faedah. Kenapa bilangnya pencipta bukan pakai Allah. Jadi hanya dua dalil yang bisa kita sampaikan tentang tafsir tauhid ini. Dan masih tersisa tiga dalil. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang. Bi'idnillah. Mohon maaf kalau ada tengah penjelasan kata-kata yang salah dan khilaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.